Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله. Tema yang kita bahas pada waktu duha ini yaitu harta halal apa temanya? Rezeki halal membawa kepada kemakmuran negeri. Rezeki halal membawa kepada kemakmuran negeri. Baik rezeki yang didapatkan oleh pribadi ataupun rezeki yang didapatkan oleh negara tidak ada bedanya. Semuanya berasal dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal telah mengharamkan riba dan Allah Azza wa Jal telah mengharamkan perjudian. Allah Azza wa Jal telah mengharamkan kezaliman. Seperti pribadi mencari harta dengan cara yang halal, negara pun dalam konteks negara mereka harus mendapatkan hartanya dengan halal juga. Bila tidak terpenuhi ini, di mana rakyatnya mencari rezeki dengan cara yang haram, negaranya juga begitu, mencari income, pemasukan negara dengan cara yang haram, maka jangan pernah berharap pribadi dan negara tersebut mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Apa makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim? Idza tabaya'tum bil 'ayna wattaba'tum aznab al baqar وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ لَا يَنْزِعُهُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Sebelumnya Rasulullah SAW juga bersabda, إِذَا ظَهْرَ الزِّنَا وَالْرِبَى فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفَسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, bila zina dan riba di suatu negeri, qaryah, qaryah dalam bahasa Arab, bisa masuk sebuah negeri kota kecil, desa, kampung, bisa kota, bisa negara, bisa namakan qaryah. Bila suatu kaum, suatu negeri, suatu kampung di sana telah menggejala, tampak, kelihatan, tidak tutup-tutup lagi orang melakukan zina dan riba. Zina dan riba berarti perbuatan ini, kata Rasulullah, ahallu bi anfusihim azaballah. Mereka menghalalkan terhadap diri mereka akan azab Allah. ya. Pada dasarnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ketika seseorang melanggar ketentuan Allah, berarti dia yang sudah terus terang, ya Allah silakan mau azab, silakan azab. Ini buktinya kami sudah melakukan ini. Orang tua umpamanya mengajarkan dan mengingatkan anaknya. Walillahil mathalul a'la. Nak, begini, begini, begini, hidup ikuti aturan bapak. Lalu sengaja dia melanggar. Ya udah pak, mau pukul-pukul aja aku, mau usir-usir aja udah, mau bunuh-bunuh aja lah sekalian. Ya, memang sengaja dia mengundang azab Allah Azza wa Jal. Bila azab Allah akan turun dan turun, ya, tidak ada kebahagiaan lagi hidup di dunia. Itu terus terang mereka berbuat riba. Mereka berbuat riba dengan cara pengelabuan. Dan ini kita lihat dalam kenyataan di lembaga-lembaga yang menamakan dirinya dengan syariah. Oh maaf, mereka tidak mengaku syariah, tapi mereka mengaku menuju syariah. Itu atau tidak pengakuannya? Ya, kalau bahasa gaulnya OTW syariah. On the way. Kalau OTW atau menuju, sudah sampai atau belum? Kalau belum, berarti masih riba atau sudah syariah? Ya riba lah. Kalau dikatakan teman-teman udah ngumpul semuanya, kamu mana? Aku gak kelihatan di masjid. OTW, kata dia. Berarti ikut ngaji dia atau tidak? Tentu tidak. Ya. Dan Rasulullah sudah mengatakan, mengingatkan ini. Idza tabaya, kalau tadi dia benar-benar melakukan riba, berarti sudah. Terus terang dia mengundang azab Allah, menghalalkan. Silakan turunkan azab ya Allah. Sekarang mereka mengelabui syariah tadi, sehingga terkesan halal atau sekalian syariah, tapi sebetulnya tidak. Rasulullah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wattaba'tum aznabal baqar wa raditum bizar'i sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian bertransaksi jual beli dengan cara inah, jual beli dengan cara inah, kemudian kalian merasa redo, senang dan nyaman dengan hewan ternak dan hasil pertanian kalian, sehingga kalian meninggalkan jihad fisabilillah karena sudah cinta dunia. Ingat, pada saat itu Allah berikan kepada kalian dzulla, kehinaan. Dan tidak Allah cabut kehinaan itu dari diri kalian, wahai kaum muslimin, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Pertama, pengelabuan riba dengan jual beli inah. Dan ini ada dan menjadi produk di lembaga keuangan syariah. Walaupun namanya tidak inah. Mereka tentu tidak berani mengatakan namanya inah. Apa itu inah? Ada hadiah panitia? Hadiah ada? Ya sudah, buku saya. Masya Allah. Siapa yang bisa jawab apa itu inah? Hah? Ya. Masya Allah. Serah terima. Allah barik fiik. Allah salimakum. Ya, itu jual beli inah. Jual beli inah, kalau dia butuh, sebetulnya dia butuh uang, umpamanya modal, dia akan buat suatu usaha kuliner atau apa, umpamanya, atau usaha jasa cuci motor segala macam, butuh modal uang tunai, iya atau tidak? Hah? Anggap umpamanya butuh modal 500 juta rupiah. Kalau dia tahu bahwa Allah mengharamkan riba, dia pinjam ke seseorang, pasti orang itu mengatakan, saya pinjamkan kamu 500 juta, tapi setiap bulan kasih saya pertambahan 2%, setelah setahun atau 3 tahun kembalikan uang penuh 500 juta. Ini riba atau tidak? Riba. Di lembaga keuangan semua seperti ini atau tidak? Ya, lembaga keuangan konvensional seperti ini semuanya. Ini jelas murni riba. Ya. Datang dia ke seseorang yang punya uang. Ya. Kata orang yang punya uang ini, saya tidak mau kasih kamu uang. Karena kalau saya kasih kamu uang, tentu saya tidak bisa bertambah. Kalau bertambah namanya riba. Jelas? Nih, saya jual kepada kamu rumah dengan cara tidak tunai selama 5 tahun. Ini harga pasaran 400 juta, 300 juta, karena kamu bayar 5 tahun, saya jual kepada kamu 500 juta. Maaf, enggak dapat di 500. Ini kalau harga tunai 500 juta, karena kamu 3 tahun, saya jual kepada kamu 700 atau 750 juta. Paham sampai di sini? Kata dia, saya enggak mau rumah, saya mau uang. Sebentar, sebentar. Jual lagi rumah itu ke saya 500 juta. Ini bawa uang. Paham? Dapat enggak dia uang 500? Berapa dibayarnya nanti? 750. Halal atau haram? Nah, kan jual beli. Hah? Yang jelas hadiah sudah dapat beliau. Kan jual beli, haram dari mana jual beli? Memang jual beli yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Jelas? Ya. Dari mana ribanya? Ribanya jual belinya adalah pengelabuan. Yang intinya dari awal kan dia butuh uang. Kecuali kasusnya dia memang beli tidak tunai. Dan bukan tujuan awalnya uang. Inah, kenapa nama inah? Inah itu artinya ain. Ain itu untuk emas dan perak. Jadi tujuannya bukan barang. Tujuannya adalah uang. Itu yang dimaksud Rasulullah. Jika kalian berjual beli dengan cara inah, tujuannya uang bukan barang. Kalau umpamanya saya beli rumah dari seseorang, dari developer atau seseorang seharga 800 juta dengan pembayaran 5 tahun. Qadar Allah, saya pindah ke luar negeri umpamanya. Pindah ngajar ke universitas di Arab Saudi, ngajar di sana umpamanya. Berarti rumah saya masih perlu? Tidak kan? Dan saya di sana juga butuh uang tunai. Ini saya jualin rumah tadi. Ya, saya beli tadi berapa? 800 dengan 5 tahun. Sekarang kan sudah milik saya dan saya jualkan. Saya jualkan, lalu developer bilang, "Ya udah Pak Ustaz, kalau untuk mau menjual kami bayar nih 500 juta. Ya, halal atau tidak? Hah? Halal atau tidak? Semua ustaz halal karena ustaz gitu. Kenapa? Ah. Ya. Halal gitu kan ya. Saya akan beli dari developer tadi. Kalau saya yang belinya orang lain, kalau yang belinya orang lain, jelas bukan si penjual tadi, ini namanya tawarruq. Namanya tawarruq bukan ainah. Ini masih ringan daripada ainah. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin bin Taimiyah, beliau mengharamkannya. Muridnya Ibnul Qayyim menghalalkannya. Tawarruq itu Anda ingin uang. Anda beli, ingin Anda uang umpamanya 500 juta uang tunai modal tadi. Anda beli rumah dengan cicil 5 tahun. Paham? Ini apa? Hadiah bagian jawab. Boleh ditukar buku dengan hadiah ini? Enggak. Ini sekarang jual beli, tapi enggak boleh jual di masjid kan ya? Ya udah nanti ada di luar kita jual beli. Tukar buku dengan hadiah yang lain. Jadi jual beli, enggak apa-apa hadiah tadi. Ah. Sampai di mana tadi? Kalau tawarruq tadi, dia ingin uang 500 juta rupiah. Paham? Dia beli rumah itu dengan tidak tunai ke developer bayaran 5 tahun. Dengan harga 800 juta rupiah dan tidak ada denda keterlambatan. Halal atau tidak? Halal. Kemudian sebetulnya dia ingin beli rumah ini bukan tujuannya rumah. Tujuannya adalah tawarruq. Warruq itu warik. Warik itu artinya perak. Tujuannya adalah uang tunai. Liquid. Ingin diputar untuk bikin usaha yang tadi di awal kita jelaskan. Setelah dibelinya, kan jadi milik dia. Dan alhamdulillah, si penjual tidak meminta barang itu sebagai jaminan. Dia cukup percaya dengan pembeli ini. Kalau dijaminkan tentu tidak bisa dijual. Maka kemudian rumah ini dijualkan ke pihak ketiga, bukan ke developer tadi. Paham? Dengan tunai dapat 500 juta rupiah. Ini namanya apa ini? Tawarruq. Boleh atau tidak? Ini boleh. Enggak ada masalah. Kalau ketawarruq orangnya lain. Ya. Saya pernah ditanya oleh teman dahulu, masih ingat ini kasus. Kok ini kasus kejadian? Kok tadi kan teori. Dia bertanya, "Ustaz," kata dia, "saya jual beli kambing, pedagang kambing," kata dia. Suatu ketika ada orang menawarkan sapi milik dia ingin dijualnya ke saya, sekitar 10 ekor sapi. Saya bilang saya enggak berani, karena saya beraninya kambing. Enggak ngerti nanti risikonya, sepertinya enggak beranilah. Tapi si pemilik sapi tadi menawarkan, enggak apa-apa, kau bayar aja setahun, ya, enggak masalah. Dijualnya sekitar, kata dia, sekitar 220 juta. Berarti per ekornya sekitar 27 juta. Dengan tempo pembayaran 1 tahun. Karena dia mengatakan saya bersatu tahun, saya belilah, Ustaz. Kemudian 10 ekor sapi tadi saya jual. Saya jual. Rugi sih saya tadi 220, sekarang saya jual 200, tapi saya dapat uang tunai 200 juta. Mau cari kemana? Modal datang sendiri ke Anda 200 juta. Saya putarkan di kambing, Ustaz. Saya beli kambing, saya jual, saya beli kambing, saya jual, saya beli kambing, saya jual. Alhamdulillah dalam setahun tadi yang 200 juta menjadi 500 juta rupiah. Saya bayar uang dia 220, untung saya 280. Dia bertanya, ini halal atau tidak, Ustaz? Coba jawab. Hah? Apa namanya ini? Halal tawaruk? Kan tadi tidak berbeda pendapat. Berarti antum Ibnu Taimiyah. Masya Allah, Ibnu Taimiyah sudah bilang halal. Muridnya mengatakan tidak. Tapi betul, secara tempatnya kan tidak ada masalah. Ada enggak masalah? Ada enggak unsur ribanya, penipuannya? Tidak ada. Jelas. Jadi tidak monoton ketika Anda butuh modal, butuh untuk usaha, satu-satunya yang ada satu-satunya Ustaz, bank riba, bank konvensional, Ustaz. Ya enggak. Allah membukakan untuk kita bumi ini dan berikan rezeki kita yang halal. Ketika Anda tidak mengerti syariat Allah, iya, tertutup semua jalan. Bagi Anda hanya ada yang riba dan haram itu saja. Ya, ini tawarruk. Yang inah tadi, kembali kita ke inah. Yang tawarruk, anggap boleh. Pendapat yang kuat, boleh. Yang inah tadi, ya, sama dia dengan riba. Dan ini mazhabnya jumhur para ulama. Imam Syafi'i membolehkan jual beli inah tadi kalau tidak direkayasa. Itu yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam Takmilatul Majmu'. Takmilatul Majmu' itu lanjutan dari kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Al-Majmu' siapa yang nulis? Hah? Al-Majmu' siapa yang ngarang? Eh, Masya Allah. Hadiah tandem. Masya Allah. Hah? Satu aja. Biar semuanya dapat. Antum ikhlas kan ya? Alhamdulillah beliau ikhlas, antum ribut aja antum. Ya semuanya dapat lagi. Semakin banyak kaum muslimin yang dapat, enggak semakin bagus. Ya. Imam An-Nawawi nulis buku menjelaskan kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, wafat pada hidup pada abad ke-6 Hijriah. Ketujuh Hijriah. Buku dia mensyarahkan buku Al-Muhadzab fi Fiqhi Syafi'i yang ditulis oleh siapa? Ada lagi hadiah. Siapa? Namanya beredar di Indonesia. Seperti Naomi kan ada namanya. Coba tebak-tebak aja. Bang Naomi Ustaz. Bang Naomi tadi udah Bang Naomi. Ada? Dia hidup pada abad ke-4 Hijriah. Bernama Al-Imam Syirazi. Al-Syirazi. Asy-Syirazi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan buku ini dengan luar biasa. Metodologi beliau dalam penjelasan itu, bila ada ayat Al-Quran, maka beliau tafsirkan ayat itu. Bila ada kata yang kurang jelas dalam bahasa Arab, beliau jelaskan dengan ilmu ilmu lughah secara bahasa, secara kamusnya. Bila ada hadis, beliau takhrid siapa perawinya, siapa yang merawikan, dan beliau berikan hukum sahih atau tidaknya. Kemudian beliau jelaskan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bila kemudian dalam mazhab itu biasanya ada perbedaan pendapat juga, beliau jelaskan semuanya. Setelah itu, bila ada mazhab yang lain tidak sependapat dengan ini berbeda, beliau sebutkan dan beliau diskusikan, dikompromikan sampai beliau mengeluarkan yang rajih, pendapat yang terkuat. Sehingga banyak para ulama mengatakan, kalau beliau menyempurnakan kitab itu sampai selesai, lakana hujjatan, itu menjadi hujjah, tidak ada yang berani melawan mazhab Syafi'i. Tapi qadar Allah, ya, Allah berkehendak lain, sampai pada bab apa? Beliau wafat. Bab apa? Tepat saja bab apa? Sampai pada bab riba, bab riba kan? Sampai pada bab riba beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh ulama pada abad ke-7. Siapa namanya? Tadi saya jelaskan tadi. Bukan. S awalnya. U setelahnya. Banyak nama orang Indonesia seperti itu. Coba. Jangan bilang Sugeng Ustaz, dia enggak ada orang Arab namanya Sugeng. Masa orang Arab namanya Sugeng? Hah. Apa? Bukan. B setelahnya. Tadi kan saya sebutkan. Sebelum saya ceritakan Imam Nawawi tadi. Sub. Apa? Bukan sub iga, jelas salah sub iga. Ini penting kita, ini pahlawan dalam Islam ni, akhi. Karena mereka menghabiskan umur mereka untuk agama Allah ini. Kita dapatkan agama Allah ini sangat luas. Itu jangan anda katakan, Ustaz Erwandi, tentu bisa itu dari mana? Ini sedikit dari ulama salaf, ilmu mereka yang kita pelajari. Kalaulah ada yang bisa menguasai ilmu salaf seluruhnya, Masya Allah, menjadi hujah, tidak ada satupun manusia yang berani menentukan sesuatu melainkan rujuk kepada kita penerus agama Allah ini. Pahlawan ini, akhi. Antum kenal James Watt, kenal apa lagi? James Bond, James Bond enggak? Thomas Alva Edison, kenal antum. Einstein yang kenal antum. Padahal untuk dunia manfaatnya tidak seperti para ulama tadi. Dia ini adalah pahlawan. Mereka adalah pahlawan. Tidak ada? Masya Allah.